Ta'ala, wa qad tahawwala sigota fa'il lidalalati 'alal kathrati wal mubalaghati fil hadats. Qad tahawwala, kadang berubah. Sigo fa'il, bentuk fa'il untuk menunjukkan atas kasroh, banyaknya, mubalaghah, berlebihannya fil hadats, dalam kejadiannya. Ya, ila auzanin khamsah, kepada lima wazan masyhuro yang dikenal. Artinya bentuk fa'il bisa berubah ke siagul mubalaghah namanya. Bisa berubah ke mana? Siagul mubalaghah. Ini siagul mubalaghah kita pelajari di mana? Di nahwu juga, karena dia beramal-amalan inti pelajarannya di sini disorot. Lima bentuk yang terkenal. Apa itu? Kata beliau rahmallahu taala, wa tusamma siagul mubalaghah, dinamakan dengan bentuk-bentuk yang menunjukkan makna mubalaghah. Wahya, dia adalah fa'al bi tasdidil ain, di tasdid ainnya. Fa'al. Ya? Ka'akal. Apa artinya ini? Hah? Selalu makan. Nah? Tukang makan. Nah? Ya, paham gak ini? Apalagi mananya? Gitu, Ji. Hah? Banyak makan. Iya. Paham kan? Pokoknya tenang batang keke. Iya. Tidak ada perut meledak. Pusing orang selain Makassar. Pokoknya banyak makan. Iya, banyak makan. Iya. Ini bentuk pertama. Wasyarra sama. Banyak minum. Sering minum. Mubalaghah, berlebihan dalam kejadian. Berlebihan dalam kejadian. Yang kedua, mit'al sama. Kaminhar. Contohnya seperti apa? Minhar. Apa artinya minhar? Sembelihan. Apa? Sembelihan. Berarti sering. Kan ini pelaku nih. Pelaku. Nah, pelaku dari. Kan isim fa'il. Isim fa'il antum ubah ke wazan apa? Siap mubalaghah. Berarti terjemahan masih pelaku. Berarti tukang sembeli. Apa namanya itu? Tukang sembeli. Ya? Penjagal. Ya, diam betul. Penjagal, kata Abdullah. Iya. Kemudian wa faul, bentuk ketiga. Faul, kagopur. Ya, maha pengampun. Maha pemaaf. Ya, selalu mengampuni, selalu memaafkan. Wa fa'il, kasami. Ya, selalu mendengar. Kalau terkait dengan Allah, maha mendengar. Wa fa'il, bentuk keempat. Wa fa'il bi fathil fa wa kasril ain. Dan di fathah fa'nya dan di kasroh ainnya. Fa'il kahadir, selalu hati-hati. Selalu hati-hati. Paham kan? Ini bentuk. Ya, selesai. Wa qad sumi'at al-fadun lil mubalaghah, telah didengar lapan-lapan untuk mubalaghah, ghairu tilkal khamsah, selain lima itu. Minha diantaranya fi'il, ini didengar, ini simai. Kalau tadi itu lima, tadi itu yang pertama, itu masyhurah. Paham? Kalau ini didengar dari orang Arab. Seperti fi'il bi kasril fa wa tasdidil ain, dia kasro fa'nya dan tasdid ainnya. Al maksuro dia di kasro, maksuro di kasro. Kasikir, apa arti ini? Dari kata sakat. Ya? Tukang mabuk. Ya kan? Sukron, orang mabuk. Iya. Mit'il. Yang kedua, mit'il. Dikasri pas sukun. Dikasri kemudian sukun. Mit'il. Kami'atir. Seperti mi'atir. Apa artinya mi'atir? Tukang parfum. Ya? Dari kata utrun. Parfum. Iya. Wafu'alah. Bidomin papatin dan didomat secara fatah seperti kahumazah, lumazah, yang selalu mengunjing. Apa lagi? Selalu apa yang berapa? Menggosip. Minta. Karena humaza lumaza ini mengejek. Ya, ada menyatakan maknanya sama, mengejek, mengolok-olok. Tapi kalau humaza dengan mulut ucapan, kalau lumaza dengan anggota badan. Ya, dengan mulut dia berucap, mengejek orang, mengolok-olok orang. Kalau lumaza dengan anggota badannya, dikedipkan matanya. Ada lewat, dikedipkan matanya sama temannya. Iya. Bukan dengan perbuatan. Ini semua sama. Iya, yang selalu. Iya, selalu. Wafa'ul. Bentuk selanjutnya, fa'ul. Kafaruk. Iya. Faruk. Wafu'al. Bidomil pa'al. Bidom apanya? Fu'al. Watafifil a'in. A'innya ringan. Fu'al. Au. Tasdidiha. Atau boleh juga tasdid. Berarti. Fu'al. Seperti apa? Katual. Apa ada tuan? Yang sangat tinggi, sangat panjang. Kubar, bisa juga kubar, fu'al, bisa. Yang sangat sombong. Tasdid atau takfif. Boleh untuk tasdid atau antum takfif. Kubar, kubar. Wabihima kuri'a qulu ta'ala, dengannya lah dibaca firman Allah Ta'ala, wa makaru makron kubbar. Lihat, wa makaru makron kubbaro. Paham gak ini? Ya, dia baca tasdid, dia baca juga kubbaro. Dua bacaan. Wa kode selesai, sudah selesai. Ini siagul mubalaghah. Bentuk ada dua, ada yang masyhur dan ada yang kadang didengar dari orang Arab. Wayati fa'il muradan bi ismaqul. Ini yang antum hati-hati. Kadang datang bentuk fa'il, tapi yang diinginkan dengannya adalah apa? Isim maqul. Tapi kolilan. Ini sedikit saja. Karena nanti samar maknanya. Kaqulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fi 'ishatin radiyah. Fa'ilah, tapi maknanya marduyah. Marduyah. Paham ini? Ya, itu aslinya kemudian menjadi mardiyah. Paham kan? Kenapa Imron? Hah? Apa dia bilang? Atau apa? Mardiyah. Tidak ada masalah kalau begitu. Karena kalau mardiyah, isi makul. Aslinya marduyah. Kemudian waktu ketemu ya, diganti menjadi ya, jadinya marduyah. Ya ketemu ya, tasdid, jadinya marduyah. Ya kasro, dhammah setelahnya ya, diganti dengan kasro, jadinya marduyah. Fi 'ishatin radiyah. Di akhir apa memang bro? Marduyah atau radiyah? Iya nasami saudaraku, kan itu penjelasan. Anak kan masih baca ayat. Fi'i syatin apa tuh? Fi'i syatin apa mami? Apa sih masalahnya? Ay marduya, marduya. Itu kan penjelasannya, saya kira tadi ayatnya betul-betul Imron. Nggak ngantuk Imron. Hah? Imran An-Nawwam. Bagus itu ya jalannya. Antum rindu lagi. Imran An-Nawwam. Siap mubalaghah dari kata na'im. Na'im kan orang tidur. Kalau tukang tidur Nawwam. Bisa Imran ya? Iya, tapi Imran ngantuk kan selalu tahu ronda. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi memang keterangannya itu mardiyah. Kakoli syair seperti berkata-kata. Jadi, rodiyah isim fa'il. Tapi maknanya apa? Maknanya maaf? Makul. Dalam kehidupan yang diridhoi. Bukan kehidupan yang meridhoi. Yang meridhoi itu Allah, bukan makhluk. Tangga ini yang diinginkan di sini adalah makhluk. Yang masuk dalam kesur, dia masuk dalam surga. Wa kakoli syair, demikian pula penyair. Perkara penyair. da'il makarima la tarhal li bughyatiha wal tu'ud fa innaka anta ta'imul kasi. Ya, da'il makarim, ya, la tarhal li bughyatiha wa'ud, duduklah, fa innaka anta ta'im, sungguh engkau adalah at-ta'im. Kalau kita lihat itu lafadznya, bisa saja kita artikan apa? Engkau yang memberi makan. Ya, disuruh duduk, bertentangan. Masa duduk engkau memberi makan? Biasanya orang duduk, hah? Itu yang diberi makan. Betul enggak? Makanya at-ta'im maknanya al-mat'um. Ma'ul. Engkau yang diberi makan, al-kasi. Kalau arti dasarnya kan ini disifati dia memberi pakaian, bukan? Tapi di sini ada al-maksu. Al-maksi. Yang diberi pakaian. Duduk, kamu diberi pakaian. Ayahal mat'um wal maksi. Kama annahu kodayati murodan bin nasab. Masya Allah. Sebagaimana juga datang isim berbentuk fa'il, tapi yang diinginkan dengannya adalah an-nasab. Tak an-nasab? Penyandar? Penyandaran kama saya. Sebagaimana akan datang nanti. Misalnya ketika kita katakan ini, Ahmad at-ta'im. Ahmad at-ta'im. Maksud sohib ta'im. Pemilik makanan. Penyandaran. Pemilik makanan. Paham gak ini? Jelas ini? Jelas ini Ahmad? Misalnya sama dengan saya bilang gini, Ahmad al-labib. Tak? Bentuknya apa ini? Ahmad al-labib. Ahmad susu. Apa maksudnya? Ahmad pemilik susu. Susu itu disandarkan kepada siapa? Ahmad. Paham gini? Jadi karena yang diinginkan dengannya adalah apa? An-nasab, penyandaran. Penyandaran. Jelas ya? Jelas ini? Iya, ini Masya Allah. Tapi ini nanti. Biasanya ini kalau isim-isim jamin. Biasanya kalau dia adalah isim apa? Jamin. Tahu isim jamin? Apa isim jamin? Isim yang tidak punya tasrifnya. Biasa disebut. Akan datang nanti. Wa qadayati fa'il muradan bi fa'il. Masya Allah. Kadang datang fa'il, tadi fa'il itu kan bentuk mubalak. Tadi fa'il itu bentuknya apa? Mubalaghah. Tapi kadang bentuk mubalaghah yang diinginkan dengannya adalah fa'il. Paham kan? Artinya kadang saudara, maknanya biasa. Bukan menunjukkan makna apa? Sering. Jelas ini? Bukan. Maknanya fa'il biasa. Ka qadir, apa maknanya? Bimana qadir? Bermakna mampu. Bukan sangat mampu. Paham kan ini? Kan bisa saja maknanya sangat mampu. Tapi kadang datang bermakna asli. Isim fa'il. Jadi qadir maknanya apa? Qadir. Wa kada demikian pula fa'ul. Siang mubalak lagi. Bifatil fa' dan bifatil fa'nya. Ka gopur bimana gopir. Seperti gopur bermana apa? Pengampun. Pemaaf. Paham. Tapi padahal wazannya apa tadi? Siagul mubalak. Jadi kesimpulannya apa? Kadang ada siag mubalak. Tapi yang diinginkan dengannya apa Imran? Kebentuk isim fa'il asli. Paham saudara Imran? Apa Imran? Alhamdulillah. Selesai isim fa'il. Kemudian setelah itu beliau membawakan isim maf'ul. Lanjut Ahmad, atau sudah capek? Capek? Sudah dulu? Alhamdulillah. Pokoknya antum sabar. Semuanya capek. Makan juga capek. Pokoknya kalau tidak mau capek, mati saja. Paham kan? Karena tadi Ruslan sudah bacakan ayatnya. Apa ayatnya tadi Ruslan? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Pasti capek. Paham kan? Ya, kalau udah mau capek, ya, jangan hidup di dunia ini. Alhamdulillah. Sebenarnya capek sedikit ini butuh berapa tahun setelah itu untuk masya Allah menjadi seorang dan masya Allah hidup tinggal perintah saja. Kalau kita dapat istri kaya nanti selang.